anak-anakku yang hebat. Jumpa kembali dengan Matahari, media audio tuntunan anak sehari-hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dan juga nyanyian dengan judul Etika Bertamu. Apakah kalian sudah siap? Yuk, kita dengarkan bersama. Lil, setelah pulang sekolah, kita ganti baju, makan, terus main ke rumah Reno yuk. Oke, nanti kita main di halaman rumah Reno ya. Di sana halamannya sangat luas. Iya, luas dan bersih. Ren! Reno! Ayo keluarlah! Kita bermain bersama-sama! Ya ampun! Siapa itu yang teriak-teriak? Saya, Pak! Mengganggu orang baru istirahat saja. Maaf, maafkan teman saya, Pak. Ya, sudah, sana. Cuma begitu saja marah-marah. Kamu silil, bertamu tidak sopan. Tetangga Reno jadi merasa terganggu, kan? Tidak sopan gimana, Ton? Iya, kalau kita bertamu itu harus sopan. Jangan dengan berteriak memanggilnya. Kalau tidak berteriak, nanti kan tidak mendengar. Ya, pasti mendengarlah. Ayo, kita ketuk pintu rumahnya. Iya deh. Permisi. Nah, anak-anakku yang hebat, demikian tadi cerita dan nyanyian tentang etika bertamu. Menarik bukan ceritanya? Anak-anak, apabila akan bertamu ke rumah orang lain, maka pertama harus memberikan isyarat dengan mengetok pintu dengan lembut, tidak menggedor, memencet bel, dan lain-lain. Kedua, mengucapkan salam dengan wajah yang cerah disertai senyuman. Ketiga, masuk rumah setelah dipersilahkan. Setelah itu, kita duduk dengan tenang dan berbicara seperlunya. Setelah selesai keperluan kita segera berpamitan dan berjabat tangan dengan sopan. Nah, anak-anakku yang hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam program yang lain. Dadah!